nalika arep lunga keket tak rengkohono dodo tangis tak aras kepak rasa kowe kondo yen bakal setyo ing sabrang lor keretet munengan abot rasane wong pepisahan kocap lagi setahun kerja aku ketemu konco desa kondo ojo banget nelongso jare kue wis kena godo aku menyat banjur bali menyang desa kaget tapi semua ora percaya tekan omahku lemes hono meja sesok-esok seliramu polo kromo orani jebol kowe ngapusi tulis layang iki nalika langit kebak mendung gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur nalika dak sawang netramu ing tegal papungan dak aras pipimu ing watu kendal lan tak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pangarep-arep meneh jeng. loh tumatas mrebos tanpa pakut katresnanku rinenggotur baning pasti. Sanan aku wis kepancing nyawang esem mulunge pindho jemparing tumanjemam rusak jantung atiku ora kendhat tanggonku mikir sliramu nanging eman sliramu ora prasojo katon nimbangi cepul mung leledo diwas gagas rino wengi esok sore cepul kabeh amung abang abang lambe bakule mancing mancing kaya bisa digendeng bareng wis kadung pusing jebul rapi sanyandeng kopi niwit dan tutup biro-biro rasuso karepe bisa batuk nyatane malang remuk bakule mancing mancing kaya bisa digendeng bareng wis kadung pusing jebul Mas bakul warung ayu aku cuo ketiwasan pun ku nyimpen rasa tresno tak rewangi saben dino moro sonjo jare isih lekan jebul wis kromo kepancing nyawang esem mulunget pindho jemparing tumanjemam rusak jantung atiku ora kendhat tanggonku mikir sliramu nanging emang sliramu ora prasojo katone nimbangi cepul mung leledo diwas gagas rino wengi esok sore apang lambe. Bakule mancing-mancing kaya bisa dikendeng, barang wis kadung pusing, jebul ra bisa nyanding. Kopi ni wedang bubuk, piro-piro ra susuk, karepe bisa katok, nyatane malah remuk. Bakule mancing-mancing kaya bisa dikendeng, barang wis kadung pusing, jebul ra bisa nyanding. Kopi ni wedang bubuk, piro-piro ra susuk, karepe bisa katok, nyatane Mas Bakul marung ayu aku cuwo, ketiwasan gonku nyimpen rasa tresno. Tak rewangi saben dino moro sonjo, jare isih lekan jebul wis kromo. Pancen luput kun ninggal lagi seliramu nganti nekat tanpa ati jegur ing lokalisasi ketunku kepati-pati rumongso jalari kepiye wae tak goleki ning ra ngerti nyang endi tak parani ono koci sari dan pagi. Gagasan lelakon kuiki raono senenge susah sing tak temoni ngolah ngalih gawean kabeh ranate nduk dino dino isine mung kudu misuh embuh. Pong garap sawah tinggalane wong tuaku kumunku saben tandur rego rahu dhuwur bareng tipo panen rego gawe medun kabeh modal utangan ora bisa kesaur acur. Sawah tak dol murah, aku nyicil angkodes. Lagi nyopen seminggu, rego bensine tes. Tarif tak undake, penumpang grundelai. Kerep pelat oli, rusak ring sak metale. Oh kere. Motor ngangkrak neng bengkel rapi sogel-ogel rasane urepku mung kari dengel-dengel nyepi nang kuburan golek tembusan togel nomer ngeblong terus aku tambah dedel duel oh gatel. Kabeh dalan wis buntu, aku nekat bandar dadu. Durung ono sing wudu, keamanan wis jaluk sangu. Ono oknum tentara, ono oknum polisi, bukaan wingi-wingi wis kerep tak amplop. Bareng prairanya ngoni, aku diseret nyang buwi, diganja telung sasa, miso satu dengaki. kabeh dalan wis buntu. Aku nekat bandar dadu. Durung ono sing ngudu. Keamanan wis jaluk sangu. Ono oknum tentara, ono oknum polisi. Bukaan wingi miwingi wis kerep tak amplopi. Bareng perairan yang ngoni, aku diseret nyang bumi. Diganjar telung sasi, bisu sajroning ngati. Tulisan kain jare anarki bareng sing korup dulur manusiawi. Ore ore dulur noto negoro penyakite tambah waroto. Mandi sumpai kromo lutiro pulo Jawa bakale kelem samudro. Wis meh lakon ore ore dulur dudu pitutur wong catetkan sing rada nyingkur. Orek soko dalang pur cukup semene dulur aku tak ngluyur golek berita ya delok demo. Proyek, proyek. ono wae tingkahe kampanye calon pemimpin. Ono sing macake dermawan, ono sing artis dadaan. Tim suksese prono mrene ngalor ngido pamer jagone. Asik. No sing nunggang organisasi PKK kelompok tani. Ono sing sregep nyumbang masjid, duit setan duit demit. Kelem sedekah yen narep munggah, bareng wis munggah kakean pola. Nyoblos kena garuan. Iki lagu-lagu beleng, orang larang ora meling, yang milih jokleru maling. Maling setat maling biting, tukang minah tukang miting, rapatut dadi pemimpin. Ojo kepilut tembung jare, reget resik mbuh nyatane. Yen pancen reformis sejati, Gusti mesti ngijabai. Rasa janji sing penting bukti, rakyat bosen dikadali. Ora diusut ojo ae. Ojo kepilut tembung jare, reket resik mbuh nyatane. Yen pancen reformis sejati, Gusti mesti ngijabai. Rasa janji sing penting bukti, rakyat bosen dikadali. Aduh santri-santri Pak Kiai dikandani cokapusan politisi. Emang-emang gong ratanan rep milih nompo botolan, bar nyoblos kena garuan. Setat maling biting, tukang minah tukang miting, rapatut dadi pemimpin. Ojo kleru milih kada, ojo milih kada-kada. Thank you. dadi presiden dipaksa mudun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ana nyatane. Dadi balans politik Orde Baru, dadi korban ambisi reformis palsu. Najan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasojo, aku mong ngayomi jagat royo. Sarungamu ake sing rumongso kelangan, pendekar rakyat sing pesilo dadi korban. Dicekal kono kene sebab belani rakyat sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu ake sing rumongso kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekal kono kene sebab belani rakyat sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Jan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasojo, aku mong ngayomi jagat royo. Salungamu akeh sing rumongso kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekal kono kene sebab belani rakyat sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu ake sing rumongso kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekal kono kene sebab belani rakyat sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Ini lejeng murih kena karepu. Timbang selingkuh arak luwe pecek wayo. Opo kowe luwe seneng tak apusi. Aku jajan nanging kowe ora ngerti. Supotro karmoraten danan joyo katon ayu kumpul poro marune oranisto nanging malah nyokrowati bebarengan lebur engse tresno suci. Timbang selingkuh harak luwe becek wayo. Opo kowe luwe seneng tak apusi. Aku jajan nanging kowe ora ngerti. Supotro karwo raten tangan joyo katon ayu kumpul poro marune oranesto nanging malah nyokrowati bebarengan lebur ing se tresno suci.